منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk dan hidayahnya, serta tidak lupa kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang membawakan hikmah dalam kehidupan di dunia ini. Baiklah, dalam pertemuan kali ini kita akan membawakan masih dalam surat An-Nisa tapi ayat yang ke-50. Bismillahirrahmanirrahim. Undur kaifa yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba wa kafa bihi itsman mubina. Artinya, perhatikanlah betapakah mereka mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ini ayat ini memang sangat tegas sekali dan mengingatkan kita kepada orang-orang yang beriman, jangan sampai kita termasuk dalam golongan ayat tersebut. Artinya apa? Kalau manusia itu sesama manusia lain itu berbuat dosa, itu hal yang biasa dan masuk akal. Karena itu akan terjadi, sengaja kadang-kadang, walaupun tidak sengaja mesti terjadi. Tapi ini tidak. Dia ingin mendustakan apa yang sudah diturunkan Allah kepada Rasulullah SAW. Artinya dia tahu itu ayat itu benar, begitu. Tapi karena dia tidak ingin orang lain itu ikut dalam kebenaran itu, dia berusaha berbuat dusta kepada orang-orang lain. Jadi mengajak sesat dalam kesesatan. Iya. Ah, begitu. Ini juga mengindikasikan bahwasanya ketika orang berada dalam posisi ini, sebetulnya dia merasakan hina sekali kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. begitu. Makanya orang-orang seperti ini sebetulnya sudah nampak kelemahannya di muka bumi ini. Tapi juga walaupun demikian, banyak sekali manusia-manusia itu masih memilih jalan yang dusta tersebut. Karena mungkin perasaan mereka kalau enggak begini enggak indah hidup dunia ini. Mungkin begitu perasaan mereka. Karena mereka terus mengadakan kebohongan demi kebohongan. Bahkan itu menjadi menghiasi hidup mereka. Bagaimana kalau seandainya terjadi itu di hadapan kita? Dan itu memang sudah banyak kejadian pada kehidupan orang-orang di mana saja berada, baik itu di tempat kita ini ataupun di pusat kota ataupun di tempat-tempat lainnya. Banyak sekali orang padahal itu dia sudah tahu tapi dia terlalu mendustakan. Contohnya saya dasarnya adalah sholat. Sholat itu nggak ada yang nggak tahu bahwasanya sholat itu wajib, kan begitu. Tapi masih banyak mereka mendustakannya. Apabila kadang-kadang kalau ditanya, aku lebih tahunya daripada kau, aku lebih banyak makan garam daripada kau. Permasalahannya kan bukan di situ. Permasalahannya kalau menurut pengajian kita sebelum ini adalah, permasalahannya adalah bagaimana ketakwaan kita kepada Allah. Itu yang harus kita lestarikan, itu yang harus kita budayakan. Bukan permasalahannya kalau kita sudah sholat kita merasakan bangga, tidak juga. Nah, makanya banyak juga orang dalam sholat ini banyak yang celaka, karena dia sudah bangga terhadap apa yang dia raih. Padahal bukan di situ tuntutannya. Tuntutannya adalah kita harus menjaga ketakwaan kita Allah, ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya. Seperti Ustadz Zainal Arifin telah mengatakan intinya dari pertemuan yang sebelumnya atau pengajian yang sebelumnya, yaitu ihfazillah yahfazka. Kalau kamu ingin dilindungi oleh Allah, maka betul-betul pegang ini syariat Allah. Jangan lari dari itu. Padahal syariat ini kalau dijalankan insya Allah tidak ada bertabrakan, karena ini mutlak dari Allah yang membikinnya, produknya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi begitu pun manusia banyak masih memilih dengan produk mereka sendiri, mengambil hukum-hukum konstitusi pemerintah, tapi tidak mengambil yang mana ada yang menguatkan konstitusi tersebut dengan ajaran kita ini. Ketika kita melaksanakan seperti itu terbentur dengan ayat Al-Quran, maka kita harus kedepankan ayat Al-Quran itu. Karena harus kita dahulukan di atas kepentingan kita. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya, tidak pernah berbuat jelek. Tapi karena kekhilafan hambanya itu, karena kekupurannya hambanya itu, mereka tidak menyadari. Jadi akhirnya mereka juga membuat buruk sangka kepada Allah. Kadang-kadang mereka mengatakan sudah tidak sayang. Kenapa berani sekali mereka mengatakan seperti itu? Sudahkah mereka salat? Sudahkah mereka menjalankan sedekah? Sudahkah mereka menjalankan syariat-syariat yang lain? Kalau belum betul-betul secara 100% menjalankan itu, jangan sekali-sekali kita mengatakan seperti itu. Lakukan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka kita akan selalu akan merasakan betapa nikmatnya kita menjalankan perintah Allah tersebut. Tidak ada yang tidak kita senang kalau kita betul-betul kita resapi, kalau betul-betul kita tekuni dalam hal itu. Begitu dia. Sebenarnya ya. Mendustakan Allah itu ya. Sekarang berkembang gitu ya. Berkembang kepada menyalahgunakan syariat Allah atau menyalahgunakan hukum-hukum Allah. Contohnya yang menyalahgunakan perintah Allah itu atau hukum-hukum Allah itu seperti misalnya Al-Qur'an ya yang diturunkan Allah. Al-Quran Allah menurunkan sebagai petunjuk gitulah. Tapi sekarang kalau kita lihat ada sebagian fenomena yang baru dan itu sering ditayangkan di televisi gitu, itu untuk mengusir setan. Di situ kadang salah paham. Gitu. Kita tahu bahwa setan itu tidak bisa diusir dengan Al-Quran gitu. Tidak bisa Al-Quran ditaruh di pintu terus setan nggak bisa masuk. Tidak. Setan tuh ada di mana-mana. Itu setan, karena kata-kata setan itu berasal dari kata syatona gitu. Itu artinya kejahatan. Siapapun yang berbuat kejahatan itulah setan. Nah, sekarang misalkan manusia, dia berbuat kejahatan, bisa jadi itu setan. Nah, apa dia bisa diusir dengan Al-Quran? Tidak. Tapi yang bisa mengusir setan itu adalah kalau hati kita bersih. Nah, itulah yang bisa mengusir setan. Sehingga Al-Quran itu harus ditanamkan dalam hati, dipahami, kemudian kita laksanakan, Nah, itulah nanti yang akan bisa mengusir setan, bukan Al-Qur'annya, tapi kita yang mempunyai hati yang bersih. Iya. Kalau saya lihat juga Ustadz Fajrul dan Sa'asim, jadi memang sebenarnya mendustakan terhadap Allah ini, para pelaku pendusta terhadap Allah ini bodoh. Iya. Kenapa? Karena memang Allah itu tidak mungkin didustakan. Iya. Allah tidak mungkin dilawan. Wakana amrullahi maf'ula. Apa yang dilakukan Allah itu pasti terjadi. Jadi ketika ada orang ingin melawan Allah, itu orang bodoh. Nah, ingin mengakal-ngakali Allah, itu iya, adalah orang bodoh. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Dia ingin berbuat makar melawan Allah. Allah iya pun membalas makar itu, dan Allah adalah zat yang paling baik dalam melakukan makar. Maka kenapa itu disebutkan bodoh dan itu tidak mungkin berhasil? Karena sebenarnya Allah itu pencipta, dan kita Allah khalik dan kita makhluk. Dan suatu hal yang menarik, ketika Allah memberi, itu sebenarnya bukan sekali-kali manfaatnya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha kaya, Allahul ghani. Kekayaan Allah telah ada kekal dan abadi sebelum kita diciptakan. Allah tetap kaya setelah kita diciptakan, dan Allah pun tetap kaya setelah kita tiada di muka bumi ini. Yeah. Artinya apa? Ketika kita mau menyembah Allah, Allah tidak untung. Ketika kita tidak menyembah Allah, Allah pun tidak rugi. Yeah. Karena Allah adalah maha kaya. Jadi sebenarnya apa yang didapat dari penyembahan itu? Kembali feedbacknya kepada dirinya sendiri. Yeah. Maka di sini Allah mengatakan, ketika Anda mendustai, sebenarnya yang Anda dustakan itu adalah diri Anda sendiri. Yeah. Konsekuensi dari pendustaan Anda itu akan mendapatkan isman mubina, dosa yang nyata. Dosa itu akan menimbulkan malapetaka bagi Anda sendiri, tidak saja di akhirat, tetapi juga di dunia ini. Orang yang berdusta itu akan susah untuk berbicara. Betul enggak itu? Betul. Misalnya disebutkan, bilang mama lagi di luar padahal di kamar mandi karena developer penagih hutang itu datang gitu kan. Iya. Nah, kan kayak gitu, ketakutan dia. Akhirnya dia hidup tidak tenang di kamar mandi, walaupun dia duduk di situ, dia akan pelan-pelan supaya jangan ada sampai suara berdengar, sehingga orang yang menelpon tadi mengatakan, "Ya, itu ada suara, siapa itu?" katanya. Ada saja selip sehingga orang itu hatinya tidak lepas. Karena apa? Yeah. Karena dia sudah berdusta. Maka kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, ketika Anda berdusta, jadilah seorang jenius. Karena apa? Karena dusta itu tidak sesuai dengan realita di lapangan. Ketika itu tidak sesuai dengan realita di lapangan, Anda harus menjaga kata-kata Anda, sehingga terkadang ada saja selip. Yeah. Maka ada sekarang alat namanya lie detector, pendeteksi kebohongan. Ketika ditanya sampai 50-100 pertanyaan, terungkaplah bahwa si kawan ini dusta atau yeah jujur. Maka disebutkan di sini, orang yang dusta tidak saja celaka di akhirat, tetapi juga di dunia akan sengsara. Iya, yeah, teringat dari apa yang Ustaz ceritakan tadi, the lie of detector. Manusia saja sudah dapat menciptakan alat tersebut. Itu buatan manusia, dapat membuktikan. Kenapa mereka tidak takut ya, dengan apa yang dikatakan oleh Allah itu? Iya. Ini kan seperti kajian kita terdahulu, ketika orang berbuat dosa, ini sudah menjadi musuh Allah. Iya. Begitu. Yang paling parahnya itu adalah orang Islam itu sendiri yang menjadi musuh dalam selimut. Iya. Itu yang susahnya musibah kita. Itu, musibah. Karena iya, kita tidak bisa membedakan. Mm-mm. Begitu. Makanya ada rumus bohong ini ya. Ada rumus kebohongan. Artinya begini, orang bohong, dia akan berbuat bohong yang kedua kali untuk menutupi bohong yang pertama. Iya. Dan dia akan bohong ketiga kali iya untuk menutupi kebohongan yang pertama dan yang kedua. Begitu seterusnya selama dia tidak menyadarinya. Itu iya, benar sekali. Iya. Jadi ruginya sangat berdampak panjang ya. Panjang. Iya, dan panjang. Psikologisnya tidak pernah tenang dan bahagia. Iya, iya, iya. Karena dia akan memikirkan lagi bagaimana saya harus bohong yang untuk keempat dan kelima kan keenam begitu seterusnya. Iya. Makanya ketika ditanya apa Rasulullah, ketika nanya apa sahabat nanya kepada Rasulullah, apakah mungkin orang beriman itu mencuri? Ah mungkin. Mungkin. Iya. Apakah mungkin orang beriman itu bohong? Ah tidak mungkin. Tidak, itu mungkin. Dia. Iya. Memang sangat bagus sekali kajiannya. Semoga dalam hal ini kita dapat mengambil manfaatnya. Terus banyak hal yang lagi yang lainnya ketika Allah berfirman undur. Undur ini kan bisa jadi pujian terhadap apa? Undur ini adalah pujian terhadap orang beriman dan caci apa? Celaan terhadap orang-orang yang melakukan kebohongan. Iya, benar. Begitu. Artinya kalau kita mengatakan dengan bahasa kita sehari, coba tengok itu, nah kira-kira gitu. Jadi ketika kita mengatakan seperti itu, alhamdulillah saya selamat. Gak seperti itu. Maka ini ada antara kedua dia. Bisa jadi memuji, bisa jadi menghina. Menghina bagi orang yang melakukan kebohongan itu adalah merupakan satu kebodohan yang dilakukan terhadap dirinya sendiri. Iya, suatu hal yang menarik juga bahwa kata-kata unzur ini itu tidak saja kepada Nabi Muhammad tapi juga kepada umat Islam. Artinya apa? Kebohongan itu akan menjadi fenomena kehidupan umat manusia. Tidak saja pada zaman Nabi sebelumnya Adam, tapi juga sekarang dan akan datang akan ditemukan manusia-manusia pembohong. La takzib. Karena apa? Karena nanti kita akan terbiasa menjadi seorang yang kazab. Satu kedustaan seperti kata Asim tadi akan menjadikan yuktaba indallahi kazzaban, ditulis Allah sebagai pendusta. Kenapa? Karena memang akan berdampak terus. Maka peristiwa ini akan terus berlangsung. Maka suatu hal yang menyedihkan ketika kebohongan itu berlaku di hadapan publik dengan istilah kebohongan publik. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang gelar palsu atau mungkin apa penyalahgunaan keuangan negara? Itu kan bentuk-bentuk kebohongan publik. Menurut Pak Ustadz gimana itu? Memang kalau kita mengkaji ayat ini, bohongan yang dilakukan atas diri sendiri itu sudah cukup sebetulnya. Jangan dilakukan untuk yang kedua kalinya. Artinya membohongi orang lain. Artinya sudah berbuat salah supaya orang lain ini mengikuti kesalahan tersebut. Itu hal yang dicela dalam agama. Tidak boleh itu. Begitu. Kebohongan publik tersebut. Karena apalagi kita mengatakan sesuatu kebaikan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita miliki itu realitanya tersebut. Begitu. Banyak juga seperti sekarang kita ini dalam pemilihan-pemilihan kepemimpinan kita begitu. Boleh jadi kebaikan itu datang karena adanya pemilihan tersebut. Tapi perlu kita lihat di situ Allah mengingatkan, lakukanlah kebaikan itu semata-mata hanya karena Allah. Lebih menyedihkan lagi sekarang di Indonesia ada namanya kebohongan tersistem. Ini yang apanya? Misalnya apa? UAN. Itu kan ada yang tidak lulus. Bagaimana dia biar lulus? Adalah namanya uang suksesi. Bayarlah anak murid 100 ribu biar lulus. Yang tidak bayar sekolahnya, maka ditemukan anak muridnya semua tidak lulus walaupun itu ada yang pintar. Kan dibuat ada tumbal karena ada kebohongan sistem. Harus ada yang tidak lulus. Menjadi kebohongan lebih sistematis lagi ketika ditemukan seminggu kemudian anak yang tidak lulus tiba-tiba menjadi lulus. Ini kita memohon kepada Allah supaya bangsa Indonesia terhindar dari kebohongan sistematis yang disistem akibat peraturan, juga berlindung kepada Allah dengan dengan kebohongan publik yang merugikan bangsa secara keseluruhan, khususnya di bidang tarbiyah pendidikan. Karena pendidikan ini adalah asas segalanya untuk membangun manusia yang beriman kepada Allah. Ketika dia beriman, dia akan membantu segala program apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita dapat meningkatkan keimanan kita dalam berbuat amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena Allah. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Zainal Arifin dan Ustadz Hasim. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.